Dan jika hati sudah tak mau, maka jangan pernah engkau memaksa. Aku telah lelah dengan semuanya, sampai di sini saja. Royal Music Happy Asmara. Kisah kita kasih, aku harus pergi.